mengacaukan kitab Al-Usul min Ilmi Usul karya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan penjelasannya dari Syekh Sa'ad Ats-Tsauri hafizahullahu taala. Kita sambil kalimat Bama Yudin. Bama Yudin falahadiyalah, ayat artinya, dan siapa yang Allah takdirkan untuk sesat, padahal tamakan maka tidak akan mampu satupun orang memberinya hidayah. Mengingat sesatnya seorang hamba itu terjadi disebabkan karena ulah si hamba itu sendiri. Qauluhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ini adalah syahadat tauhid. Akan tetapi kenapa beliau musannif mengatakan di awal khutbatul hajah nahmaduhu dengan bentuk jamak, sedangkan untuk syahadat asyhadu dengan bentuk mufrad. Gunakan maka untuk tahmid dengan jamak, wa huna dan di sini untuk syahadat dengan mufrad. Jawabannya, karena syahadat diucapkan oleh seseorang an-nafsihi untuk dirinya sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Alhamdu, adapun pujian untuk Allah, faqad yakunul insanu wakilan an ghairihi, maka boleh jadi seorang itu wakil orang lain dalam memuji dan menyanjung Allah. Oleh karena itu, maka al-insan yukhatibu rabbahu, dia berkata-kata yang dia tujukan pada Rabbnya dengan menggunakan bentuk jamak, lain hanya dengan syahadat. Demikian juga syahadat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulan juga menggunakan bentuk mufrad dengan alasan yang sama. Tentang la ilaha illallah, maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Hadza ma'nan sahihun, ini adalah makna yang benar. Akan tetapi makna dari la ilaha illallah tidak terbatas pada makna ini. Fa innahu aidan min ma'aniha, karena di antara makna la ilaha illallah adalah la a'budu illallah, aku tidak akan menyembah dalam dataran perbuatan dan praktek kecuali hanya kepada Allah. Maka yang tepat la ilaha illallah mengandung dua makna di atas ma'an sekaligus, yaitu mengandung makna la ma'budu haqqun illallah, yang ini bersifat teoritis berkenaan dengan keyakinan, dan makna la a'budu illallah, yang ini makna berkenaan dengan sikap, perbuatan dan amal. Maka makna yang pertama la ma'budu haqqun illallah adalah ilmiyun i'tiqadiyun, adalah berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan. Maka kita memiliki, maka seorang muslim wajib memiliki keyakinan ibadahnya hak Allah. Namun tidak boleh hanya sekedar keyakinan, harus jadi praktek la a'budu illallah. Sisi dataran prakteknya la a'budu illallah, aku tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, maka makna yang pertama adalah ilmiyun i'tiqadiyun, aku berkeyakinan tidak dijumpai ayujada ahadun, dijumpai satu makhluk yang disembah dengan satu ibadah yang benar kecuali dengan kecuali Allah. Ini adalah keyakinan dan pengetahuan. Sedangkan makna yang kedua la'abudu illallah, maka ini amaliyun, ini membahas amal dan praktek. Artinya aku tidak akan memalingkan satu pun ibadah kepada selain Allah. Lalu jika insan misalnya ada seorang yang datang dan mengatakan saya beriman, tidak boleh memalingkan satu pun ibadah kepada selain Allah, akan tetapi aku ujari al-jama'ata, aku menyelaraskan diri dengan banyak orang, menyelaraskan diri dengan banyak orang, ujari walidi, menyelaraskan diri dengan orang tuaku, sehingga aku menyembelih satu sembelihan takaruban li fulani dalam rangka mendekatkan diri pada si A. Wa illa fa ana a'rifu, dalam keadaan aku menyadari bahasanya ibadah semacam ini sia-sia, maka apakah manfaat baginya ucapan la ilaha illallah? Maka secara dataran ilmu dia meyakini ibadah kepada selain Allah sia-sia. Dalam dataran praktek dia melakukan aktivitas ibadah kepada selain Allah. Maka apakah ucapan la ilaha illallah yang diucapkan manfaat? Jawabannya la yanfa'uhu, tidak manfaat baginya. Tidak manfaat baginya. Lianna kama qulta, karena anda tidak mengucapkan la ilaha illallah hakikatan secara hakiki. Karena anda memenuhi rukun yang pertama, yaitu aspek ilmu, aspek pengetahuan, namun anda tidak memenuhi rukun yang kedua, yaitu aspek praktek. Maka la ilaha illallah itu kandungannya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengharuskan praktek di samping ilmu. Ada sisi ilmu dan ada sisi praktek, lain hanya dengan tauhid rububiyah. Ya, kandungannya adalah aspek ilmu semata. Demikian juga tauhid asma wa sifat, ya kandungannya adalah aspek ilmu semata. Adapun tauhid ibadah yang tercermin pada kalimat la ilaha illallah, maka tidak cukup hanya sekedar wawasan dan pengetahuan dan keyakinan ibadah Allah, namun harus dilanjutkan dengan praktek beribadah, dan ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian qauluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka muqtada syahadah di Nabi, maka ini isi syahadat untuk Nabi dengan dua hal, yaitu risalah sebagai rasul wa ubudiyah dan seorang hamba. Konsekuensinya adalah mempercayai apa yang beliau beritakan, mentaati apa yang beliau perintahkan, mencari apa yang beliau larang dan larang, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Fala na'ti bi bid'ah, artinya kita tidak melakukan berbagai macam bid'ah. Sallallahu alaihi, salawat Allah untuk hamba, artinya asnallahu alaihi, Allah menyanjungnya. Sebagian orang, yaitu sebagian ulama berpendapat salawat dari Allah untuk hamba artinya kasih sayang. Wahada khata'un, dan ini tidak tepat, karena Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, untuk mereka salawat dari Rabb mereka dan rahmah. Dan di situ menggunakan wawu, dan kaidah nahwu mengatakan bahasanya al-adfu yufidu al-mughayyarata. Sesuatu yang disambung dengan wawu menunjukkan keduanya adalah dua hal yang berbeda. Maka berarti rahmah berbeda dengan salawatun mirabbihim. Fadalla dhalika, maka ini menunjukkan bahasanya rahmah itu tughayyiru, berbeda dengan salawat dari Allah. Wasallama sallallahu alaihi wasallama taslima, wasallama maknanya kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man dzukira ma'ahu, dan orang-orang yang disebut bersama sang Nabi selamat dari kejelekan, wal afat bahaya, maksiat, dosa, neraka jahannam dan yang lain. Sallallahu alaihi wa ala alihi, untuk keluarga Nabi. Ukhtulifa, diperselisihkan apa ya, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Sekelompok ulama mengatakan hum ahlu baitihi min ahlil iman. Yang dimaksud keluarga Nabi adalah ahlu baitihi, kerabat Nabi yang beriman. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahasanya keluarga Nabi adalah atba'uhu, para pengikut Nabi, artinya semua mukmin. Wahina idzin, dan berdasarkan, dan pada saat itu maksudnya berdasarkan pendapat yang kedua, la yamtani'u ayu'taf syai' ala ma huwa a'ammu minhu, maka tidaklah terlarang, boleh-boleh saja sesuatu diatafkan kepada yang lebih luas atau akhasu minhu, yang lebih sempit. Maka kalau keluarganya alihi itu artinya semua mukmin, wa ashabihi dan sahabat Nabi, maka berarti ini sesuatu yang lebih sempit, keluar sahabat diatafkan kepada a'am, sesuatu yang lebih luas yaitu keluarga Nabi dalam pengertian ini semua orang yang beriman kepada Nabi. Amma ba'du, fahadhi risalatun mukhtasarah, ini adalah buku ringkas tentang usul fikih yang kami tulis ala wifqi, mengikuti al-manhad al-muqarrar. Manhad di sini artinya kurikulum. Al-manhad, al-manhad ad-dirasi, kurikulum al-muqarrar yang ditetapkan untuk kelas 3 tsanawiyah, kelas 3 SMA, fil ma'ahid al-ilmiyah, di sekolah-sekolah. Wasammainaha, kami namai buku ini al-usul min ilmi usul. As'alullah, aku mohon pada Allah agar Allah jadikan amal kami ini ikhlas lillahi, untuk Allah, manfaat untuk hambanya, sehingga dia maha dekat, sehingga dia dekat dan mengabulkan doa. Penjelasannya, mu'alif menjelaskan bahasanya buku ini risalatun mukhtasarah, buku ringkas dan bukan buku panjang lebar. Beliau tidaklah bermaksud fiha, dalam buku ini isti'ab, menulis semua, menulis lengkap kulli ilmil usul, semua yang menjadi muatan ilmu usul fikih. Namun yang jadi maksud adalah takribuhu, mendekatkan ilmu usul fikih bi uslubin sahlin, dengan gaya bahasa yang mudah, muyasar yang mudah. Wa hadzal kitab, dan buku ini mu'allafun, ditulis lisanati tsalitsah, untuk kelas 3 tsanawiyah SMA, fil ma'ahid al-ilmiyah, di sekolah-sekolah. Wa ta'rifuna, dan Anda mengetahui bahasanya anal ulama, para ulama qad allafu, mereka menulis buku mu'allafatin mukhtalifah, karya buku-buku yang mukhtalifah, beraneka ragam. Ada yang ditujukan untuk pemula, ada yang ditujukan untuk kelas lanjut dan seterusnya. Dan buku ini ditulis sebagaimana yang tadi kita baca, untuk pemula, untuk pelajar pemula dalam ilmu usul fikih. Kemudian usulul fiqih ta'rifuhu, qalan musannif rahimallahu ta'ala, usulul fiqih, pengertiannya usul fiqih, yu'arab, diberi definisi bi'tibaraini, dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Yang pertama bi'tibar, dari sudut pandang mufradaihi, dua kata pembentuknya, yaitu bi'tibar dengan dari sudut pandang pengertian kata-kata usul dan pengertian kata-kata fikih. Dan beliau katakan usul jamak dari aslin, definisinya ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Wa min dzalika, contoh penggunaannya ada istilah aslul jidar, wa huwa asasuhu, dalam pengertian al-jidar tembok, aslul jidar adalah asasnya, pondasinya, pondasi bangunan disebut aslun. Wa aslu sajarah, dan batang pohon, yatafarak, yang bercabang dari batang itu, arsanuha, dahan-dahannya. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimatan tayyibatan, kalimat yang tayyibah, yaitu la ilaha illallah, kasyajaratin tayyibatin, sebagaimana pohon yang baik, yaitu an-nakhlu, pohon kurma. Asluha sabitun, batangnya kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya ada di atas. Sarahnya, qauluhu ta'rifuhu ay, artinya ta'rif atau definisi ilmu usul fikih, yakni yang beliau maksudkan penjelasan tentang hakikatihi, pengertian usul fikih, wa madza yashmulu, dan apa saja yang menjadi cakupan ilmu usul fikih. Ya, maka definisinya ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi definisi dua kata yang merupakan unsur pembentuk istilah usul fikih. Ai, artinya istilah usul fikih mungkin didefinisikan bita'rifaini, dengan dua definisi. Yang pertama bi'tibarihi, dengan melihat dua kata yang satu dimudhofkan kepada yang lain. Artinya kita nu'arrifu, kita definisikan kata usul secara sendirian dan kata fikih sendirian. Yang kedua, dengan melihat istilah usul fikih sebagai kalimatan wahidatan, satu kata, tasduku ala hadal ilmi, yang ditujukan pada ilmu ini, yaitu ilmu usul yang sedang kita pelajari. Dan usul jamu aslin wa wa mayubna alai ghairuhu, ini adalah definisi secara bahasa. Oleh karena itu, maka mereka orang Arab mengatakan aslu sajarah walladhi nabatat al-furu'u alaihi, adalah batang pohon yang tumbuhlah cabang-cabang itu pada batang itu. Akan tetapi mendefinisikan aslun dengan mayubna alaihi ghairuhu fil lughati, meskipun dari sudut pandang bahasa Arab, itu menurut pensarah fihi ma fihi, bermasalah. Fihi ma fihi, itu bermasalah. Definisi yang kurang tepat menurut beliau. Maka di sini pensarah mengkritik definisi aslon lughatan yang dibawakan oleh Ibnu Utsaimin, oleh musannif rahimallahu taala. Beliau nilai bahasanya definisi tersebut fihi ma fihi, bermasalah. Min dzalika aslu jidar wa wa asasuhu. Fa innal asasat, maka pondasi, naqulu anha, kita komentari bahasanya dia aslu jidar. Asal atau pondasi, landasan untuk jidar, tembok. Karena tembok dibangun di atas pondasi. Demikian juga batang pohon disebut aslu sajar. Karena ia tafarok, bercabang minhu, darinya muncul darinya arson, dahan. Hadza yuqalu lahu aslun, ini disebut aslun. Kenapa? Yubna alihil furu', karena cabang dibangun di atasnya. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim. Hadza ta'rif, maka mendefinisikan aslun dengan mayubna alihil ghairuhu, definisi secara bahasa untuk aslun dengan ma yubna alai ghairuhu fihi ma fihi, adalah definisi yang bermasalah. Alasannya fa inna saqfa, karena atap bangunan, atap rumah misalnya, dibangun di atas bertumpu pada tiang. Atap bertumpu pada tiang. Namun dalam bahasa Arab tidak boleh kita katakan al-umudu aslun lis-saqfi. Tiang itu adalah landasannya atap. Padahal tiang itu yubna alis-saqfu, atap itu bertumpu badannya. Fal yakunu al-umudu aslan lis-saqfi, apakah memang tiang itu bisa menjadi landasan untuk atap atau asal untuk atap. Nakul, maka kami katakan dalam bahasa Arab, la, tidak. Ini menunjukkan bahasanya ternyata definisinya tidak berlaku di semua kasus. Definisinya tidak bisa berlaku pada semua kasus. Ternyata ada kasus yang tidak cocok secara pengertian, namun ternyata tidak bisa disebut asal secara bahasa. Jika demikian, maka definisi ini dalam bahasa Arab pun fihi ma fihi bermasalah. Oleh karena itu, seandainya penulis atabi jumlatin itu beliau bawakan kalimat aslu syai asasuhu, asal artinya adalah asas, sebagaimana dzakarahuna beliau sebutkan di sini, ketika beliau menyebutkan tentang aslul jidar, musannif menyebutkan aslul jidar wa asasuhu. Seandainya kalimat ini dipindah menjadi definisi, definisinya secara bahasa, lakana aula wa ahsan, itu lebih utama dan lebih baik. Ya, maka dia pensarah dia berpandangan bahasanya kalimat aslul jidar wa huwa asasuhu, nah, definisi yang tepat untuk asal adalah asas. Ini kalau diletakkan pas untuk pembahasan definisi, itu yang lebih cocok. Kemudian mu'alif rahimallahu ta'ala tidak mendefinisikan kata-kata asal secara istilah, yaitu istilah ulama syariah, karena ulama syariah menggunakan kata-kata asal dan mereka inginkan dengan kata-kata tersebut beberapa makna dan pengertian. Yang pertama, kita jumpai asal dalam bahasa para ulama artinya dalil. Maka kalian jumpai mereka para ulama dalam kitab fikih mengatakan al-aslu fi hadil mas'alati, asal dalam masalah ini al-kitab wa sunnah. Contohnya mereka mengatakan asal wujubi sholati, asal wajibnya sholat firman Allah Ta'ala wa aqimu sholata. Maka kata-kata asal dalam konteks ini artinya dalil. Ya, dalil wajibnya sholat adalah wa aqimu sholata. Makna yang kedua, al-qaidah al-mustamirah, kaidah yang berlaku terus menerus. Contohnya, oleh karena itu kami katakan al-asal tahrimul maitati. Al-asal kaidahnya adalah kaidah dalam masalah ini haramnya mengkonsumsi bangkai. Karena kaidah ini li'anna hadhi, karena hal ini al-qaidah al-mustamirah, kaidah yang berlaku untuk bangkai. Dan dikecualikan dari hal ini kondisi darurat. Kemudian yang ketiga, asal dalam bab qiyas. Karena kita membagi rukun qiyas menjadi empat macam. Qiyas punya empat rukun. Yaitu aslun kasus pokok, wa far'un kasus cabang, yang mau dicari apa hukumnya, illatun illah, yang menyatukan antara cabang dengan pokok, wa hukmun dan hukum. Misalnya kami katakan as-salatu 'alal furshati jaizah. Maka sholat di atas hamparan itu satu hal yang boleh. Hamparannya contohnya al-hasir, tikar. Atau kemudian dikiaskan dengan hasir. Tentang fursyah, maka kalau kalimat yang sering kita jumpai di keseharian ada fursyatul asnan, itu artinya sikat gigi. Mungkin fursyah di sini adalah satu bentuk hamparan, namun dari bahan seperti bahan untuk sikat gigi. artinya terbuat dari bulu, satu hamparan yang terbuat dari bulu. Maka kita katakan sholat di atas semacam ini itu boleh. Dalilnya kal kias, kal hasir, dikiaskan dengan sholat pada tikar. Karena terdapat dalil kalau Nabi sholat di atas tikar. Li'anna kullan minhuma, karena masing-masing dari keduanya sama-sama yufrosh, dihamparkan. Kemudian sholat di atas maukit, maukit na'un minas sijad, satu jenis saja ada. Satu jenis saja ada. Ja'izatun, hukumnya boleh, kal hasir, sebagaimana sholat di atas tikar, karena keduanya sama-sama dihamparkan. Maka ini contoh kias. Di sini ada al-asl, yang jadi kasus pokok, kasus yang jadi acuan, yaitu sholat, yaitu hasir, sholat di atas tikar, yang terdapat hadis menunjukkan bolehnya. Dan ada kasus yang al-fara', kasus yang mau dicari hukumnya, contohnya maukit. Kemudian hukumnya itu bolehnya sholat di atasnya. Ilahnya, titik kesamaannya, sama-sama yufrosh, sama-sama dihamparkan. Maka kita coba di sini ada istilah asal. Idzan, jika demikian, asal adalah salah satu unsur dari empat rukun kias. Mana asal yang keempat? Mayustashabu, hukum asalnya atau kondisi awal dari sesuatu. Bi'ayakuna hunaka wasfun sabitun, ada sesuatu yang ada, fi zamanin, di satu waktu. Thumma yakun, thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu kita punya ragu-ragu apakah kondisi tersebut berubah ataukah belum berubah. Maka kita katakan al-mustashab. Maka kondisi asalnya adalah baqa'ul wasfi, kita pertahankan kondisi yang pertama. Contoh, kuntu waqta salatil asri, atau kunta, maka anda pada saat salat asar kondisinya berwudu, wa ba'da qalil, dan tak lama setelah itu saya kunul maghrib, akan datang waktu maghrib. Lantas anda ragu-ragu apakah anda telah berhadas dalam selama jangka waktu ini, ataukah anda cuma ngantuk, ataukah telah datang kepada anda tidur. Hal ataka naumun, namun tidur itu apakah tidur yang ringan, ya, artinya tidak nyenyak, fakot saja, ataukah tidur yang nyenyak, sehingga anda tidak mengetahui halin taqadal wudu'u, apakah wudu telah batal atau belum batal. Maka kita katakan aslu, al-aslu baqa'ul wasfil awal. Al-asl artinya apa? Yang kita pertahankan adalah baqa', mempertahankan kondisi pertama. Kondisi pertama adalah berwudu. Hada wal asal, ini asal, wawa wasfut toharah, asal dalam ini adalah kondisi toharah. Idan, jika demikian, inilah empat makna kata-kata asal dalam istilah yang digunakan oleh para ulama. Bisa artinya dalil, bisa artinya kaidah, bisa artinya adalah salah satu unsur dalam rukun kias, dan bisa artinya al-mustashab, adalah kondisi yang dipertahankan. Kemudian qala al-mu'allif rahimallahu taala, fikih dalam bahasa Arab artinya pemahaman. Contohnya firman Allah taala, yafqahu qawli, mereka faham ucapanku. Ya, penjelasannya. Ini adalah pembagian, ini adalah poin yang kedua untuk kata usul fikih, adalah kata-kata fikih. Li'annana nuridu, karena kita ingin mendefinisikan istilah usul fikih dengan melihat al-mufradat, kosakata, unsur kosakatanya. Maka dalam bahasa Arab fikih artinya faham, pemahaman. Contohnya firman Allah Ta'ala, yafqahu qawli, yakni artinya supaya mereka memahami, memahaminya, yaitu ucapanku, ucapan Musa. Wa ya'rifu, dan mereka mengetahui maksud dari ucapan Musa. Dan sebagian ulama tidak setuju dengan definisi di atas. Sebagiannya mengatakan fikih adalah al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang jeli, bukan sekedar pemahaman atau pemahaman yang cepat. Atau ya pemahaman. Namun komentar Sa'ad Tsatsri, kulluha mutaqaribah. Ya, semua tawaran makna tadi ya, mirip-mirip, berdekatan. Kemudian fikih secara istilah, ma'rifatul ahkami syar'iyah al-amaliyah bil adillatiha tafsiliyah, pengetahuan tentang hukum syar'i amali berdasarkan dalil-dalil yang bersifat tafsili, bersifat spesifik, bukan global, namun spesifik. Mungkin itu terjemah yang lebih tepat daripada dalil rinci. Ya, dalil rinci, rinci dalam bahasa Indonesia, rinci poin 1, 2, 3. Ya, maka tafsili spesifik, dalil yang spesifik untuk tiap kasusnya. Maka secara istilah, kata-kata fikih tutlak digunakan untuk banyak istilah, untuk banyak pengertian. Yang pertama, itlak penggunaan kata-kata fikih dalam pengertian jami ahkam syariah, semua hukum syariat, baik itu akidah, tafsir, hadis, atau furu'. Furu' dalam artian fikih atau al-usul atau yang lain. Dan inilah makna fikih dalam firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah, liyatafaqahu fid-din, hendaknya mereka berupaya untuk fikih terhadap agama. Artinya adalah mengetahui semua hukum-hukum syariat. Al-muradu fil fiqh, yang dimaksud dengan fikih di surat At-Taubah 122 huna di sini adalah semua hukum syariat. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Fikih adalah pengetahuan tentang diri, yaitu malaha, apa yang menjadi hak diri, hak badan, wa ma'alaiha, dan apa yang menjadi kewajibannya. Sedikit tentang biografi Imam Abu Hanifah di footnote 2, nama asli beliau adalah An-Nu'man bin Thabit At-Taimi. Beliau disebut Taimi bukan karena berasal dari kabilah Taim, namun karena maulahum. Karena beliau, nenek moyang beliau ada yang jadi budak yang dimerdekakan oleh orang Taim. Salah satu nenek moyang beliau, tidak tahu yang mana pastinya, itu jadi budak orang Taim kemudian dimerdekakan. Maka beliau kemudian punya hak untuk menyebut dirinya dengan Taimi dalam pengertian maulahum. Al-Kufi orang Kufah, Alifikih Irak, Akdamul A'immah, maka yang paling terdahulu dari empat imam madhab. Menjumpai masa sahabat, melihat sahabat Anas bin Malik, dan disebutkan kalau beliau rawa meriatkan hadis dari 7 sahabat. Abdullah bin Mubarak mengatakan, seandainya bukan karena Allah menolongku melalui Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, niscaya aku seperti umumnya orang. Beliau wafat tahun 150 Hijriah, dan itu adalah tahun kelahiran Al-Imam Syafi'i. Tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah adalah tahun kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian makna yang kedua untuk fikih, annastaghdima hadil kalimata, kita gunakan kata-kata fikih biiza yang ditujukan ma'rifatil ahkam, pengetahuan tentang hukum syar'i amali, baik hukum tersebut dhanniyah bersifat sangkaan kuat ataukah qat'iyah bersifat pasti. Maka hukum fikih itu ada yang qat'i, ada yang pasti. Salat 5 waktu hukumnya wajib, itu qat'i. Itu qat'i. Kemudian apa hukum salat witir? Hukum salat witir kita katakan salat witir hukumnya sunnah mu'akadah. Itu tidak qat'i namun dhanni, karena ulama berselisih pendapat tentang hukum salat witir. Wajib menurut Imam Abu Hanifah. Wajib menurut Imam Abu Hanifah. Sunnah mu'akadah menurut jumhur. Wajib untuk ahli Al-Quran, untuk hafidh Quran menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Maka ulama berselisih pendapat tentang hukum salatul witri. Maka kita katakan misalnya salat witir hukumnya sunnah mu'akadah, sebagaimana pendapat jumhur, ini kesimpulan yang bersifat dhanniyah, bersifat sangkaan kuat. Wawa istilahul mu'allif, inilah istilah yang dimaksudkan oleh mu'allif, penulis. Dan itulah pengertian fikih dalam istilah dalam buku-buku fikih. Oleh karena itu Anda jumpai mereka para ulama fikih membahas di buku-buku fikih bahasanya haji hukumnya wajib. Wajibnya haji itu qat'i karena dia ijma'. Dan satu hal yang maklum, bahasanya wajibnya haji adalah amrun qat'i, satu hal yang pasti karena dia ijma'. Meskipun demikian, mereka para ulama fikih menyebutkannya di kitab-kitab fikih. Kenapa? Lakinnahu, karena hukum wajibnya haji ini dimakna amalian, karena dia berkaitan dengan amal, maka mereka meletakkannya dan memasukkannya, memasukkan kalimat tersebut fi kutubul fiqh, dalam kitab-kitab fikih. Wayambari, maka definisi yang ada di al-usul min ilmu usul adalah definisi yang kedua. Fikih dalam pengertian ahkam amaliyah, hukum berkaitan dengan masalah amal. Wayambari, dan sepatutnya yulahat diperhatikan, annahum, bahasanya mereka para ulama fikih membatasi fikih ala ma'urifa biwasitati dalilihi. Disebut fikih manakala hukum tersebut diketahui dengan perantaraan dalilnya. Maka orang itu dia punya fikih manakala dia tahu dalilnya. Falau ja'ana insanun, maka seandainya datang seseorang, dia hafal satu kitab ringkas di setiap madhab fikih, namun dia tidak tahu dalil-dalil masing-masing masalah, la yu'addu faqihan, maka dia tidak kita sebut ahli fikih, karena dia tidak bisa mengeluarkan masalah-masalah ini dari dalil-dalil spesifiknya masing-masing. Kemudian makna yang ketiga, makna yang ketiga, mengkhususkan istilah fikih untuk masail dhaniyah fakat saja, hanya untuk masalah-masalah dhaniyah. Kalau masalah-masalah qat'iyah dan mujma'un alaih, hal-hal yang disepakati tidak dimasukkan dalam kategori fikih. Wa hadza alladhi yasiru alaihi, yasiru alaihi ini yang menjadi pendapat. Talaknya ini pendapat yang berjalan di atasnya, Razi berjalan di atasnya. Terjemah bebasnya, inilah pendapat yang yasiru ali Ar-Razi, yang menjadi pendapat Ar-Razi wa ghairuhu dan yang lain. Di antara yang lain adalah penulis Al-Waraqat, Matan Waraqat. Penulis Matan Waraqat itu mendefinisikan fikih dengan masail dhanniyah, masail amaliyah dhanniyah. Perkara masalah amaliyah yang bersifat istihadi, bersifat istihadi dan mukhtalafun fihi, bukan hal-hal yang disepakati. It indahum, karena menurut mereka hukum qat'i diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka mengatakan karena dalil-dalil lafzi, dalil-dalil teks, yaitu Quran dan Sunnah, tidak menghasilkan yakin. Wal aqaid, sedangkan keyakinan dituntut dalam berkenaan dengan keyakinan, al-qat'u satu hal yang pasti. Wabithali, pada gilirannya kita tidak mengambil aqaid, akidah dari dalil-dalil teks yang diantaranya adalah Quran dan Sunnah. Namun na'khuduha, kami mengambilnya dari hal yang yufidul qat'a, yang menghasilkan yakin, yang kata mereka adalah dalalah aqliyah, dalil akal. Maka ini di antara penyimpangan sebagian ahlul kalam. Mereka mengatakan bahasanya dalalah lafziyah, dalil teks yaitu Quran dan Sunnah, nusus teks Quran dan Sunnah itu dhanniyah. Sedangkan dalalah aqliyah, dalil akal, itu dalalah qat'iyah. Maka ahkam, maka kemudian fikih, maka akidah, itu pakainya dalalah aqliyah. Sedangkan fikih, karena dalilnya adalah nusus Quran dan Sunnah dan itu adalah dhanniyah, maka mereka definisikan dengan fikih adalah masail dhanniyah. Kemudian makna yang keempat, istimalul fiqhi fil istimbatil ahkam minal adillah, yang namanya digunakanlah kata-kata fikih dalam pengertian menyimpulkan hukum dari dalil. Fa inna istighrajal ahkam asy-syar'iyyah min adillah, karena menyimpulkan hukum syar'i dari dalil berupa Quran dan Sunnah dengan menggunakan perantaraan kaidah ilmu usul fikih, nah inilah yang disebut dengan fikih. Walidzalika, oleh karena itu, siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil hukum dari Quran dan Sunnah pakai kaidah-kaidah usul fikih, tidak disebut faqih. Wa min thamma, maka dari sana, malam yakun ya'riful qawaid usuliyah, orang yang tidak mengetahui kaidah-kaidah usul fikih tidak disebut faqih, ahli fikih, karena dia tidak faham dalil. Bal huwa muqallidun, namun kalau belum belajar usul fikih dan menguasai kaidah-kaidahnya, statusnya muqallid, statusnya ahli taklid, karena dia mendengar orang-orang mengatakan sesuatu kemudian dia menirukannya. Akan tetapi orang yang mengambil ilmu dari dalil Quran dan Sunnah, itulah yang disebut al-faqih, itulah yang disebut dengan sebutan ahli fikih. Maka ini empat makna fikih secara istilah yang dibawakan oleh pensyarah. Dan untuk makna yang pertama, fikih dalam pengertian pengetahuan tentang hukum syariat di semua aspeknya, baik hukum amalia ataupun akidah dan yang lain, adalah makna syar'i, makna fikih dalam dalil Quran dan Sunnah. Sedangkan makna yang lainnya adalah makna istilahi, makna kesepakatan yang dipakai oleh para ulama. Jadi kalau makna syar'i, makna istilah fikih dalam dalil Quran dan Sunnah adalah makna yang pertama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.